بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنبتنا عزكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan cukup panjang dari Al-Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada salah seorang di zaman beliau yang berkeinginan untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkeinginan untuk bisa menyaksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in menyaksikannya. Ternyata ikhwan fillah azakumullah, Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhum menerangkan itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Disebutkan sama beliau terlalu banyak kaum-kaum, terlalu banyak orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan mereka semua kufar, mereka semua tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disungkurkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam neraka jahanam pada ubun-ubun mereka. Sehingga seharusnya sikap kita masing-masing ialah memuji Allah tabaraka wa taala, di mana Allah subhanahu wa taala melahirkan kita dalam keadaan muslim, tidak mengenal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan bala yang cukup besar yang dulu pernah menimpa di zamannya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-48 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man da'a li sahibihi, bab seseorang yang mendoakan temannya, mendoakan kebaikan untuk sahabatnya, an akthir malahu wa waladah. Doanya ialah, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Ini babnya. Ini bab tentang seseorang yang mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya dengan doa supaya diperbanyak harta dan keturunannya. Yakni apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah dilarang? Kita lihat ya. Qala haddatsana Musa bin Ismail. Ini Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabuzaki Al-Mimqari, rawi yang fiqh, terpercaya. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah, juga demikian, rawi yang terpercaya, fiqhatun. An Thabit, Thabit ibn Aslam Al-Funani, dikenal dengan nama Thabit Al-Funani, salah seorang tabi besar, termasuk murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kunyah beliau ialah Abu Hamzah, dikenal dengan sebutan Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada masa hidupnya. Melayani Rasul Ashra Sinin selama 10 tahun lamanya. 10 tahun ya. Melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, dia berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman. Pada suatu hari saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana, dan tidak ada di situ kecuali saya, wa ummi, dan ibu saya. Ibunya Anas bin Malik ini namanya siapa ya? Ada yang tahu? Ha, kami. Anas bin Malik ini ibunya namanya siapa? Hah? Ummu Sulaim. Allah farhiga. Ummu Sulaim, na'am. Ummu Sulaim al-Ansariyah. Wa ummi haram, khalati. Dan jika di kita ada ummu haram, bibikku. Bibik dari pihak ibunya. Saudari Ummu Sulaim. Idzaghala alayna. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang masuk rumah kami. Faqala lana, maka beliau berkata kepada kami, ala usalli bikum, maukah kalian saya salat mengimami kalian? Ini salat mengimami orang-orang tadi secara berjamaah. Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Ummu Haram. Wadhalika fi ghairi waqti salatin. Dan itu terjadi di luar waktu salat. Yani di luar waktu salat fardu. Salatnya bukan satu wajib. Artinya salat sunnah. Faqala rajulun minal qawmi. Maka satu orang dari kaum, ini orang-orang yang mendengarkan hadisnya Thabit ini tadi, bertanya kepada Thabit, fa aina ja'ala Anasan minhu, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Anas bin Malik, diposisikan sebelah mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani dalam urusan shaf, ya, pengaturan shaf. Di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Anas bin Malik, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Haram. Sekarang yang jadi imam siapa ini? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tanya, terus Anas bin Malik di sebelah mana posisinya? Dijawab, Faqala, dijawab sama dia, ja'alahu an yaminihi. Rasulullah SAW menjadikan Anas bin Malik di sebelah kanannya. Jadi Rasul, ini Anas bin Malik sebelah kanannya. Kacar ya. Thumma salla bina. Kemudian Rasulullah SAW salat mengimami kami. Thumma da'alana ahlal bait. Setelah itu, kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk kami. Ahlul bait. Ini orang-orang yang di rumah itu. Bikulli khair. Dengan segala kebaikan. Min khairi dunia wal akhirah. Dari kebaikan dunia akhirat. Masya Allah. Salatnya diimami sama Rasul. Sudah salat jamaah sama Rasul. Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Doa kebaikan untuk kebaikan dunia akhirat. Faqalat Ummi. Maka ibu saya bilang, Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khuwaitimuk. Wahai Rasulullah, ini pembantu kamu yang masih kecil ini. Siapa ya, Pak? Ini maksud Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, ini pelayan kamu yang masih kecil ini. Ud'ullah lahu. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikan dia. Yani minta khusus mendoakan untuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Fad'a li bi kulli khair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan kebaikan untuk saya dengan segenap kebaikan. Kana fi akhir du'aihi, di akhir doanya Rasul ialah anqal, beliau berdoa, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik ini. Wa waladahu, dan putranya, putra-putrinya, anak-anaknya. Wa barik lahu, dan barokailah untuk dia ini. Al-hadith. Paham? Hadis ini kana bin azakumullah isnaduhu sahih, sanadnya sahih, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Masyaallah. Namanya, riwayat ini yang barusan kita baca ini khanaltina azakumullah disebutkan oleh al-imam al-Bukhari dalam bab di atas, bab seseorang mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya dengan doa memperbanyak harta dan anak, menunjukkan khanaltina azakumullah bahwasanya doa seperti ini diperbolehkan. Ada paham ya? Diperbolehkan mendoakan orang lain supaya dikasih limpahan rezeki yang halal dan dikasih limpahan rezeki dalam bentuk anak ma'al barokah. Tentunya disertai dengan barokah pada dua perkara ini. Barokah pada harta yang banyak yang melimpah, barokah pada anak yang melimpah. Boleh ya ikhwan? Dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu tidak berarti menunjukkan dia itu orang yang keranjingan dunia. Enggak demikian. Paham? Sebab di sini, khonimtina azakumullah, disertai dengan barokah. Ini yang disinggung, yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menguraikan riwayat ini. Dia mengatakan diperbolehkan untuk mendoakan orang lain supaya diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya. Ma'al barakati fihima, kata beliau. Disertai dengan barakah pada dua perkara ini. Nah, barakah ini orang yang dinasakumullah yang insyaallah ta'ala menyelamatkan seorang dari fitnahnya harta, menyelamatkan seorang dari fitnahnya anak. Ma'al barakah, barakah anaknya. Dan doa ini orang yang dinasakumullah makbul. Makbul ya ikhwan, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu termasuk para di kalangan sahabat yang banyak hartanya plus banyak anaknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari Anas bin Malik sendiri, beliau mengatakan bahwasanya, dufina min sulbi ayyam al-hajjaj 80 rajula. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Dikuburkan dari sulfiku sendiri. Apa ini? Anak. Tamam? Dikubur dari sulfiku sendiri pada masa-masa pemerintahnya Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. 80 orang. Bayangkan apa? Anaknya 80 orang. Itu baru yang mati. Yang murid? Belum dihitung. Padahal ya? Yang masih hidup belum dihitung. Ada yang mengatakan di atas 100 anak. Ada yang mengatakan 120 berapa gitu. Anaknya itu. Nah, kalau kayak ya Pak. Dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Hah? Itu berapa istrinya ya Pak? Hah? Kalau cuma satu istrinya secara naluri akal enggak kayaknya. Kalau cuma istri satu, anaknya sampai 100 lebih. Tiap tahun lahir terus begitu. Susah karena perempuan kalau sudah sepuh nggak bisa lagi melahirkan ya. Iya, begitu kan cara medis. Lihat di sini sih nggak ngomong. Iya tak? Anggapan. Nikahnya umur 15 tahun. Setiap tahun lahir sampai anaknya ke 80. Sudah berapa itu? 95 tahun. Sudah sepuh, Mbak Mbak. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk beranak. Apalagi anaknya 100 sekian. Sampai 120 lebih. Sini khairan bintin azakumullah menunjukkan bahwasanya ini dari 4 orang istrinya barangkali. Karena perlu dicek lagi berapa istrinya Anas bin Malik. Itu mungkin dari istri-istrinya yang 4, jatah maksimal 4, plus dengan para mamalik, para imak, budak-budak wanita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sebab kalau budak wanita melahirkan ya ikhwan, dari seorang laki-laki yang merdeka, maka anaknya itu ikut bapaknya. Merdeka langsung, menjadi budak. Nah, itu mungkin. Kata ikhwan, ada mungkin kan? Masya Allah. Ayo. Makbul doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saya punya pertanyaan sekarang. Entah ya. Apakah setiap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak selalu. Berarti ada beberapa kesempatan beliau berdoa, enggak dikabulkan. Contohnya, kalau doa umatnya enggak dibinasakan sekaligus, makbul. Yang mana ya, Fi? Ketika Rasulullah berdoa ya Allah, secara mana ya kan? Doa supaya jangan sampai kaum muslimin satu sama lain saling menerkam, saling menyerang, saling membunuh. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sehingga sunnatullah fi khalqih, sunnatullah ya kan pada kaum muslimin. Kalau yang menyerang itu ialah kaum kufar, enggak bakal kalah. Awalnya aja mungkin apa namanya karena pukulan pertama begini bangkit lagi nggak bakal habis dengan serangannya kaum kufar. Tapi yang bisa menghabiskan kaum muslim ini ialah kalau satu sama lain yang saling tempur, yang saling kelahi. Halo wah, banyak yang lainnya. Kenapa? Terus? Gitu ya. Nama, laba, hazi, ukhra. Ini doa lagi yang lainnya. Ini ketika perang Uhud, anda tahu sendiri, ketika kaum muslimin dalam keadaan terjepit, demikian pula Rasulullah SAW terjepit sampai beliau terluka, ya kawan. sampai ada panah yang mengenai pipinya beliau, sampai tulang pipinya itu kena, cabut. Itu berdarah, beliau mengatakan, bagaimana mungkin bahagia suatu kaum yang melukai wajah nabinya. Dan beliau mendoakan kebaikan untuk beberapa orang ya. Namun tegur oleh Allah SWT, bahwasanya urusannya ini bukan dengan engkau wahai Nabi SAW. Ternyata mereka semua itu rata-rata masuk Islam. Labas. Ada lagi yang lain? Ada yang mana? Oh, bukan. Yang namanya yang harus dikenal sahabatullah ialah permintaannya Rasulullah SAW untuk memintakan ampun untuk ibunya. Dilarang ya? Dilarang. Dan dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya di sini. Nah, ada beberapa contoh kasus doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mari makbulkan. Maka di sini kana bin azakumullah dikatakan oleh para ulama di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya mayoritas doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makbul, diijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa memang yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini hadirin azakumullah. Faedah lain yang saya kita ambil ialah anjuran seseorang pemimpin atau kepala negara untuk memperhatikan keadaan rakyatnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tamam berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan mereka semua sebagai rakyatnya, Rasul waktu sebagai kepala negara diperhatikan betul bagaimana kondisi rakyatnya. Demikian pula kalau kita nasakumullah menunjukkan faedah ziaratul alim, ziarahnya seorang yang alim kepada orang yang bukan alim, kepada orang-orang biasa. Dan itu kalau kita nasakumullah sebagai bentuk tawadhu'nya seorang alim, sebagai bentuk sikap tawadhu' rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke rumahnya para sahabatnya beliau. Itu namanya mutawadhi ya. Orang yang tawadhi yang rendah diri ketika mensikapi para sahabatnya, ketika mensikapi masyarakatnya. Beda dengan orang yang mutakabbir, orang yang memiliki sikap sombong, gengsi, tidak mau kalau kemudian datang ke rumah masyarakatnya atau datang ke rumah para sahabatnya, mesti mereka ini minta masuk ke rumah dia sendiri. Kalau butuh kesini, ayo kamu kesini, terus begitu. Diminta supaya datang ke rumahnya dia sendiri. Ketika dia diminta untuk datang ke rumah orang lain, tidak mau. Hanya mentakabur, memiliki sikap takabur. Khamatina azakumullah. Yang di sini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sikap tawadhu, sikap rendah diri dalam bentuk biasa ziarah ke rumah para sahabatnya, ziarah kepada orang-orang kaum muslimin. Tamam, wahai. Nah, hadis ini pula yang kami tina asalamualaikum menunjukkan kepada kita. Jawazu dukhulir rajul ilan nisa idha kana ma'ahunna mahram. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki masuk kepada kaum wanita apabila pada mereka ada mahramnya. Ada mahramnya. Dan tentunya kaum wanitanya yang kami tina asalamualaikum mutahajjibah, dalam keadaan mengenakan hijab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk kepada Ummu Sulaim, masuk kepada Ummu Haram, dan di sana ada siapa? Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik sebagai putranya Ummu Sulaim dan sebagai ponakannya Ummu Haram. Hadza yajuz. Adapun masuk ke tempatnya kaum wanita dengan tanpa ada mahramnya mereka, fala yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dukhula ila nisa." Hati-hati kalian, jangan masuk ke temannya kaum wanita. Ya, ini yang bukan mahramnya kalian. Ada yang tanya, "Ara'aita al-hamwa?" Bagaimana pendapatmu ya Rasul dengan al-hamu? Al-hamu ya ikhwan, keluarga dari pihak suami, iparnya, keiparnya, keiparnya. Itu semua bukan mahramnya bagi perempuan tersebut. Belum menjawab al-hamu, al-maut. Al-hamu, saudara ipar, adik ipar, kakak ipar, itu kematian. Kematian. Yakni sangat besar sekali mudharatnya. Sangat besar sekali mafsadatnya kalau sampai masuk kepada kaum wanita yang bukan mahramnya. Sebab kebiasaan orang karena bin azabumullah menganggap biasa hal tersebut. Kenapa? Kenapa ya? Orang pikir ya ada ipar kok. Adiknya sendiri ada ipar. Kakak ipar itu ya, kakaknya sendiri bukan orang lain. Siapa sih dia? Atau adik semisanan sepupu ya? Ada sepupu? Ya adiknya kamu itu. Siapa lagi? Jadi masyarakat di Khamisina Azzaikumullah menganggap biasa perkara tersebut. Dianggap sebagai adik, sebagai kakak. Biasa itu. Padahal di Khamisina Azzaikumullah secara syar'i bukan mahram. Artinya apa? Boleh dinikahi. Dikarenakan dianggap biasa, dikarenakan semua masyarakat keluar, masuk, biasa, itu yang membuat kematian. Yang banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, kasus-kasus yang memalukan itu, ya biasa dari sebelah sini ya. Hadza wa iyyakum madkhula fi nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk-masuk kepada kaum wanita yang bukan mahram. Allahul musta'an. Ada sini pula yang kami tidak azakumullah menunjukkan kepada kalian bolehnya sholat sunnah berjamaah. Ada sini diceritakan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan bolehnya sholat sunnah secara berjamaah. Tamam, di sini Rasulullah SAW ketika masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, beliau mengatakan, "Ala usalli bikum." Maukah saya salat imam dengan kalian? Dan itu kata Rasul Malik, "Wadzaka fi ghairi waqti shalah." Dan itu terjadi di luar waktu salat yang fardu. Artinya apa? Salat sunnah. Dan dikerjakan di sini orang tidak azakumullah secara berjamaah. Nah, di sini orang tidak azakumullah dimasukkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dalam pembahasan salat duha. Salat duha. Artinya salat yang dikerjakan sama mereka diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu itu ya kan, ialah salat duha. Salat duha menunjukkan bolehnya melaksanakan salat duha secara berjamaah. Tamam? Jika dengan lafaznya umum, maka diambil hukum oleh para ulama secara mutlak, secara umum pula. Bolehnya salat sunnah secara berjamaah. Misalkan antum qiyamul lail, boleh kamu kerjakan secara berjamaah. Atau salat-salat sunnah yang lainnya juga diperbolehkan secara berjamaah. Ya juz ya. Anda faham ya? Diperbolehkan. Cuma ni kalau dengan azabullah tidak sering-sering, sebab dikhawatirkan akan menyerupai salat fardu. Nah, anda kira apa? Kalau salat ba'diyah dzuhur jamaah bagaimana? Boleh. Tadi habis salat dzuhur jamaah sama imam. Tahu-tahu apa namanya ada seorang mundur ke belakang. Berjamaah dengan sebagian orang, jamaah dengan niat untuk melaksanakan ba'diyah dzuhur dua rakaat, boleh berjamaah? Di rumah, nggak di masjid. Jadi kalau ada orang yang jamaah pada zuhur di masjid, ada yang ikut nggak boleh? Boleh? Nggak boleh. Jadi ada orang yang belum sholat zuhur, dia ada jamaah, gabung begitu nggak boleh? Nggak boleh. Loh, wah repot usahanya ini karena nggak boleh. Kok nggak boleh? Bagaimana itu nggak boleh? Karena kita niatnya gitu. Karena imamnya sholat ba'da zuhur, sunnah, ini masih wajib. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak benar. Terus bagaimana yang hadisnya Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu ta'ala? Beliau sholat isya. Sholat isya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah. Kemudian beliau pulang berangkat ke kaumnya dan di sana beliau sebagai imamnya mengimami kaumnya yang belum sholat isya. Sudah datangnya agak malam setelah jamaah bersama Rasul, bacanya dawa lagi. Nah, ya kan ada kasus waktu itu. Siapa ini? Riwayatnya sahih ini, Bukhari Muslim ini. Menunjukkan apa? Mu'adz bin Jabal sebagai imam, apa ini? Sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Makmumnya. Wajib semua. Berarti gak boleh. Berarti gak sah nih, salah Mu'adz bin Jabal ini. Eh? Gak sah? Itu bilang gak boleh. Kalau gak boleh, ya gak sah ya. Nah sekarang, soalnya sah. Terus dia. Hah? Allah sah. Bimbang dan ragu dia. Sah ya, kawan? Boleh. Justru dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal ini, kawan bin Azzaikumullah, para ulama mengambil hukum, bolehnya beda niat antara makmum dengan imam. Boleh. Secara umum ya? Boleh. Imamnya salat sunnah. Makmumnya salat wajib. Boleh. Boleh. Imamnya salat zuhur. Salat asar. Wakamnya zuhur. Boleh. Paham ya? Ikhtilaful niyah bainal imam wal makmum jaiz. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Tidak ada masalah. Sekarang kalau boleh bagaimana? Apa hukumnya salat jamaah? Jamaah ba'diyah zuhur di masjid. Boleh kali gitu ya? Nama ya, lah apa? Tidak ada masalah ya? Kibar boleh. Bentar itu ya, kawan. Ahyanan terkadang supaya jangan difahami ada dua jamaah atau jamaah dua kali. Kenapa lagi di Indonesia ini? Orang-orangnya awam tidak paham tentang perkara-perkara seperti ini. Itu bisa melongo mereka. Jamaah apa mana itu? Tadi sudah jamaah sama kita orang. Jamaah lagi. Ya apa ini? Kok gini? Apalagi sebagai ikhwan. Karena saya selalu jadi ikhwan. Itu baik komat. Dikomati lagi. Jadi orang bingung. Ini orang melaksanakan sholat mengqasar atau menjamaah asar atau bagaimana? Bingung orang itu. Dikomati lagi. Pas asar datang lagi. Jamaah lagi dengan yang lainnya sholat asar. Jadi apa mau fikir? Bingung ya Eva. Terjadi ya Eva. Itu terjadi orang kenal saya Allah dan saya lihat sendiri. Jadi semuanya harus satu perhatikan kondisi masyarakat yang ada, kalau mereka belum mampu untuk menerima atau mencerna perkara-perkara seperti ini, ditunda terlebih dahulu pengamalan sunnah seperti ini, ikhwan, dalam rangka untuk darul mafasid, menolak mafsadat yang bakal timbul di masyarakat nanti. Ala kulli hal boleh sholat sunnah dengan berjamaah. Hadis ini boleh, wa minna azzaikumullah. Menjelaskan tentang masalah kehiyah sof. Di sini kasusnya ialah dua orang laki-laki, dua orang perempuan, ya kan? Rasulullah dengan Rasul Malik. Kemudian Ummu Sulaim dengan Ummu Haram. Bagaimana kalau letak safnya? Letak safnya ya warahmatullahi ya imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanannya, sejajar. Paham ya? Di sini dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Anas bin Malik di sebelah kanannya. Berarti yang kiri Rasulullah sebagai imam. Kemudian kaum wanitanya di belakang. Di belakang. Ini juga yang disebutkan dalam sebagian lafaz dari riwayat ini. Itu kayaknya ya. Sehingga dari riwayat ini khonafina asakumullah juga diambil faedah oleh para ulama. Kalau ada jamaah cuma dua orang, laki-laki sama laki-laki saja, itu shofnya jejer. Paham ya? Mana makmumnya sebelah mana? Sebelah kanan, imam sebelah kiri. Sejajar. Paham ya? Baik. Sekarang, kalau ada seorang jadi imam, tahu-tahu makmumnya ke sebelah kirinya dia. Misalkan dia lagi sholat sendirian ini. Datang orang lain yang kedua ingin menjadikan dia sebagai imam. Tahu-tahu berdiri sebelah kirinya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan ya Ikhwan? Anda ya Ali. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu mendapati seperti itu. Kamu lagi sholat Allahu Akbar, lagi asyik. Aku sepuk. Ada yang jahwil. Guys, ini ada yang ngomong. Apa makmum sama saya. Loh, sebelah kiri. Siapa sih ini? Kenapa jadi makmum atau imam? kan enggak fair sih. Kalau kenapa jadi imam? Saya sudah duluan sholat. Kip, imamnya ke belakangan itu. Sini makmum. Kan begitu. Makmum dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Terus apa yang kamu lakukan? Ya. Yang pindah siapa? Gimana? Caranya gimana? Jadi kamu yang tadi di sini ada yang sebelah kirimu, kamunya begini. Kamunya geser menjadi sebelah kirinya dia begitu. Iya. Yang benar ya, akhi. Masa kayak gitu kayak fiahnya. Yang salah bukan kamu, kamu suruh geser. Ya apa? Anda ya, akhi. Caranya bagaimana? Makmumnya? Caranya bagaimana? Hah? Caranya piye, Yung Sok? Geser. Masa kayak gitu ya, ngasah salahnya kamu ya, akhi. Mesti ada kaitiahnya, kalau ngomong gak mungkin kan. Dia caranya. Gitu. Ini bukan apanya? Tangannya dia, kepalanya dia, kupingnya dia, apanya? Tangannya begitu. Kedepannya kamu? Kedepannya kamu begini, atau belakang begini? Nah. Dia pegang kepalanya ya? Itu kalau memungkinkan. Karena yang dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika peristiwa Ibnu Abbas. Tamam, datang ke sebelah kirinya, itu dipegang kepalanya sama Rasul. Pegang kepalanya, kemudian diputar ke belakang, ditaruh sebelah kanannya. Ibnu Abbas, waktu itu masih kecil. Untuk prakteknya sekarang ini, ya jangan kepalanya. Nanti bukan lagi sholat ya kawan. Ribut nanti. Kamu lagi begini, pegang kepalanya. Apa ini katanya? Orang kepingin makmum, pegang-pegang kepala ini apa ini? Sehingga kamu geser pakai tangannya gak ada masalah. Diputar di sebelah belakang ya kawan. Kalau kamu putar sebelah kanan, itu artinya kamu melewatkan seseorang di depannya kamu. Ada dosa ya, tidak boleh. Saya sudah belakang. Hakikat. Allahumma. Nah, Mas. Yang ada yang tanya sama saya waktu itu. Pertanyaannya itu ialah, kamunya ini sedang sholat mepet dengan tembok. Nah, kan temboknya gimana ya? Sebelah sana ya? Yang sebelah sana. Ya, kamunya mepetnya sebelah sana. Sebelah kanan kamu nggak ada celah untuk orang dengan tembok. Ada orang mungkin jadi makmumnya kamu. Kamu? Iya. Nggak mungkin nggak dia di sebelah kanannya kamu. Tembok. Pas waktu itu dia berdirinya sebelah kiri. Sebelah kirinya kamu. Terus apa ini? Kalau kamu geser, ya nggak ada gunanya. Nyabrak tembok. Terus begini. Bagaimana ya? Bagaimana? Hah? Kalau demikian kondisinya, ya sudah. Geser bareng. Imamnya geser ke arah kiri, maumnya geser ke arah kanan. Atau kalau antum tahu seperti itu ada yang jawil, antum bergeser sebentar. Bergeser, sehingga dia bisa masuk ke dalam sebelah kanannya kamu. Itu memungkinkan kalau kamu, yang datang sama kamu itu, seorang ikhwan yang ngerti hukum-hukum seperti ini. Yang ruwetnya itu, yang makmum sama kamu itu orang awam. Tidak paham ilmunya, tidak ngerti hukum-hukum syar'inya. Hah? Tanpa ruwet lagi. Allahu musta'an. Fattaqullaha mastata'tum. Dari hadis ini pula yang kawan-kawan azakumullah menunjukkan bahwasannya kaum wanita itu bisa sholat sendirian di belakang. Paham ya? Ummu Sulaim dengan Muharram di belakang sendirian, dua orang. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, waktu itu yang ada di kejadian yang lain, di riwayat yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakangnya Anas bin Malik dan seorang gulam, seorang anak muda yang sama dengan Anas bin Malik, dan di belakangnya ialah Ummu Sulaim. Sehingga seorang wanita kalau tidak azakumullah, safun wahdaha, saf sendirian, enggak ada masalah. Anda faham ya? Enggak ada masalah. Hadalah. Sehingga kalau misalkan ada seorang suami istri salat jamaah, maka bisa sang suami di depan, istri di belakang. Kalau enggak ada riwayat yang menerangkan sajad. Suami duduk di belakang, istri di depan, istri di belakang. Wallahu musta'an. Hadis ini pula yang kami dengar azakumullah menunjukkan kepada kita kebolehan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Dikulu khair dengan semua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini khairan azakumullah yang dilakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan ini khairan azakumullah sifat yang seperti ini, mendoakan orang lain dengan kebaikan, menunjukkan sikap syafaqah, menunjukkan sikap kelembutan hati, menunjukkan sikap rahmah, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umatnya. Sehingga mendoakan kebaikan mereka semua. Bersihnya hati beliau dari perasaan angkara murka. Bersihnya hati beliau dari kedengkian, kedongkolan, amarah, hasad. Bersih dia ikhlas. Dengan bersihnya hati seperti itu, maka yang muncul ialah dengan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya. Maka demikian pula yang hadirin azakumullah. Sifat yang harus ada pada seorang alim. Seorang alim ulama. Cuma demikian. Dan ini khana mati na'asa kumulan sering kita dapati pada ulama-ulama kita, ulama besar kita, ikhwan. Mereka biasa mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Tamam? Dan yang ma'ruf dan masyhur dengan tindakan seperti ini, ikhwan. Iyalah Syekhul Islam Al-Thani, Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Najdi Al-Tamimi, rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Dalam banyak buku-buku beliau, mesti didahului dengan doa untuk kaum muslimin. Ya'lam rahimahullah. Ya'lam rahimakallah. Doa rahmat. Dan juga di terkadang dengan doa i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah membimbing kamu untuk taat kepada-Nya. Ini disebutkan oleh para ulama zaman sekarang ini ketika menguraikan dan mensyarah kitab-kitabnya beliau rahimahullah, ini menunjukkan rahmatnya beliau, syafaqahnya beliau, sayangnya beliau, kasihnya beliau kepada kaum muslimin pada umumnya, sehingga mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, untuk murid-muridnya. Maka demikian pula kepada Nabi Allah, sifat yang seperti ini seharusnya ada pada para muallimin wal mudarrisin, orang-orang yang memberikan pengajaran, orang-orang yang memberikan ilmu, mengajari masyarakatnya ilmu. Dari kalangan para duat ila Allah, para da'idah ila Allah, para asyadidah, para ustaz, para mubalek. Juga demikian harus memiliki sifat yang mulia seperti ini. Biasa mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, untuk masyarakatnya, untuk para pencari ilmu. Mendoakan barokah, mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, rahimakumullah, wa yahfadukum, barakallahu fikum, tamam, wafakakumullah. Fahadal. Sekali lagi, khanam dinazakumullah, itu menunjukkan syafaqah, warahmah, kasih sayang, kelembutan hati pada seorang da'i, pada seorang ustaz, pada seorang mufalik, kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin, dan kepada orang-orang yang belajar sama dia. Fahadal. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harus kita ikhwan. Yang tentunya ikhwan tidak khusus untuk mereka-mereka saja. Tapi semua kaum muslimin wal muslimat kita harus terbiasa memiliki sifat yang mulia seperti ini, mendoakan kebaikan untuk sama kaum muslimin. Dalam mendoakan barakallahu fikum. Dalam barakallahu Allah yahfazukum, Allah ya'inukum. Terus sehingga ketemu salam sejahtera, mendoakan salam, rahmat, barokah untuk mereka. Tamam, ada apa-apa, dikit-dikit doa. Sehingga menunjukkan keeratan hubungan antara mereka. Dan menunjukkan kelembutan hati, kelunakan hati di kalangan mereka semuanya. Dan ikhwan merupakan perwujudan dari akhlakul karimah. Beda dengan orang yang enggak berbuat demikian. Takut artinya. Hah? Apalagi yang keluar dari mulutnya doa-doa kejelekan. Ya kalah. Katanya kaum muslimin. Bukan orang-orang yang pantas. Gitu-gitu kan. Itu menunjukkan kedongkolan, kedengkian dalam hati yang paling dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pula ya kawan-kawan yang azakumullah. Menunjukkan kepada kita. Jawazu talabid du'a minal alim. Boleh minta doa dari seorang alim atau orang yang soleh. Boleh. Nah, dengan perbuatannya Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, khuwaitimuk. Ini pelayan kamu yang masih kecil itu. Ud'ullaha lahu. Doakan kebaikan kepada Allah untuk dia. Doakan kebaikan untuk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ya, Pak? Ummu Sulaim meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan putranya Anas bin Malik. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, di antara faedah yang disebutkan ialah bolehnya memohon doa, meminta doa dari orang yang saleh, orang yang alim. Boleh. Boleh. Hah? Sudah paham ya? Boleh ya. Boleh atau nggak boleh? Kok saya bilang boleh kok banyak yang tersenyum ini. Hah? Boleh atau nggak boleh? Hah? Boleh ya. Cuman disebutkan oleh sebagian masyayikh, mereka mengatakan, tapi dengan tanpa adamul istikhtar, jangan sering-sering, jangan terlalu sering, sebab itu akan bisa menjurus kepada at-taqarrub bis-shalihin, ngalap barokah dari orang-orang soleh. Paham? Sekadarnya saja. Paham insyaAllah ya? Jangan terus-menerus. Jangan kebablasan begitu. Dalam rangka untuk menutup pintu ke arah sana, jangan sampai terjatuh dalam sikap tabarruk mengalap barokah dari orang-orang soleh seperti itu. Paham? Maka jangan sering-sering. Walaupun boleh ya. Kalau ada seorang yang dianggap saleh, seorang alim, ya Syekh, ud'ullah li, wahai Syekh, doakan kepada Allah untuk saya. Jadi bukan Syekhnya doakan kamu, tapi doanya kepada Allah ya. Sehingga kamu itu menjadikan beliau sebagai perantara supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dia. Ini diperbolehkan at-tawassul bis salihin, berwasilah dengan orang-orang saleh, dengan doanya orang-orang saleh, dengan syarat dia orang yang masih hidup, hadir, ada di tempat, tamam, dan dia mampu untuk itu. Dalam perkara-perkara yang dimampu oleh Bani Adam. Diperbolehkan ya kaum. Paham ya? Tapi kalau misalkan dia orang yang enggak ada, enggak hadir, kamunya di Surabaya, Bapak Yaya dia di Madura, kau mengatakan, ya Syekh Fulan, doakan kebaikan untuk saya. Enggak boleh ya. Di sini ada unsur kesyirikan kepada keyakinan tersembunyi di balik itu. Orang yang di Madura, enggak mendengarkan suara kamu, enggak hadir di depannya kamu, sama ya. Atau meminta doa dari orang-orang salihin dalam perkara-perkara yang enggak dimampui kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada baik itu. Enggak boleh juga. Adapun sekarang ini, Khamidin Azzaikumullah, kebanyakan kaum muslimin terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini. Hah? Lihat, Mbak Yai. Mbak Yai, doanya Mbak Yai. Mbak, doanya Mbak. Doa apa? Hah? Doa aneh. Kayak gitu ya. Karena sering begitu kan sama orang ya. Hah? Sering. Enggak jauh-jauh di tempat saya. Biasa kayak gitu. Ya. Ustaz. Doa nih Ustaz. Doa apa? Doa dewa ini lah. Banyak doa-doa disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis. Sudah sana kamu doa sendiri pada Allah. Seji Ustaz. Lain Ustaz. Kalau Ustaz yang doa itu makbul. Mujarab ini katanya. Walah, walah, walah. Kayak gini. Yang tiap kali yang gak beres. Tamam. Di situ ada unsur-unsur yang gak beres. Sehingga kamu tolak dengan cara yang baik. Ya, kamu tuh bisa doa langsung kepada Allah. Gak ada persyaratan pakai wasilah-wasilah. Langsung aja kepada Allah. Gak ada masalah. Ya, namanya orang-orang awam ya. Sering kalinya itu demikian. Karena memang sudah mengucam dalam hatinya. Hubbus salihin. Kecintaan kepada orang-orang saleh biasanya. Cinta kepada para mbah yai 12-an. Hanya begitu. Doanya mbah yai. Kadang-kadang dia bangga kalau pas dapat doa dari Pak Yai. Saya dikasih doa. Doa ini. Dari Yai Fulan ini. Wah, susah kamu dapatnya ini. Wah. Masya Allah. Doa disumpah sama dia. Masya Allah. Bayangannya. Kalau ada doa pakai doa ini. Makbul mujarab. Barokah. Kehidupan dia. Allahul Musta'an. Ini kan yang menyarap hulu. Salihin. Terlalu berlebihan. Hulu dalam sikap orang-orang saleh. Yang seperti ini perlu untuk ditutup pintu-pintu yang begini-begini ini supaya jangan sampai terjerumus dalam tindakan-tindakan apa namanya kemusyrikan atau kekufuran atau yang semisalnya. Ada sini pula yang namanya dina azakumullah. Sebagaimana yang dibahas tadi, bolehnya seseorang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dan juga menunjukkan pula yang namanya dina azakumullah, boleh mendoakan orang lain supaya diperbanyak hartanya dan diperbanyak anaknya ma'al barokah disertai dengan barokah. Nah, boleh itu. Nah, kemudian wah ini pikirannya dunia to'ae. Enggak kemudian minta didoakan apa namanya masuk surga atau apa. Yang perkara akhirat ini dunia to'ae. Pikirannya boleh, perkara jais. Enggak dilarang ya. Cuma dari Ikhwan ma'al farokah, disertai dengan farokah. Dengan farokah. Boleh. Kalau hatinya farokah, itu manfaat ya. Kalau hatinya beruntung ya. Allah. Mau saya teruskan hadis yang kedua, banyak pertanyaan ya sudah. Riwayat yang berikutnya lain waktu. Kita lihat pertanyaannya antum ini. Ada yang bertanya, Ana masih bingung tentang hukum jamaah kedua dalam suatu masjid. Tolong diberi penjelasan. Apakah ada perincian mengenai adanya imam masjid atau perincian-perincian yang lain? Masya Allah, dibikin bingung ya, Pak. Al-jawab. Jawabannya, ikhwan fillah azakumullah, ialah al-masalah khilafiyah. Memang permasalahannya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Baik itu ada imam rawatibnya atau tidak ada imam rawatibnya. Diperbolehkan jamaah yang kedua. Tentunya semuanya sepakat jamaah yang pertama lebih afdal. Paham ya? Mereka ini khairul muslimin azakumullah. Seperti Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. والشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له وهكذا مشايخ اليمن pada umumnya demikian fatwa mereka boleh ada larangan berhujjah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain ala asy-syekh Mubin bin Hadi rahimahullahu taala hadis ada seorang yang masuk ke masjid mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai jamaahnya. Maka beliau mengatakan man yatasaddaq li hadzal rajul? Siapa yang mau sedekah untuk laki-laki ini? Ada salah satu sahabat mengatakan ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Maka orang ini pun berjamaah dengan orang yang masbuk tadi. Wa qalul jama'a itsnan. Dan minimal jumlah jamaahnya ikhwan itu dua. Itu minimal. Ini satu sendirian ya. Kalau dua, jamaah. Kata. Dan ini mereka mengatakan secara mutlak. Difahami secara umum. Walaupun secara zahir atau hadis yang ada. Dia hanya salat wajib. Yang nemeni salat. Salat sunnah. Ya Pak ya. Serang ada masalah, jadi imam jadi ngomong ada masalah. Karena di pas tadi itu beda niat, nggak ada masalah, ya kan? Yang di perbincangan sekarang ini ialah salah satunya wajib, satunya lagi ialah sunnah. Mereka mengatakan tidak melihat dari sisi ininya, tapi dari sisi jamaah yang mereka lakukan. Ada bila syak jamaah yang kedua. Saya paham ya? Ini riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah. Riwayat yang kedua ialah hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat jamaah. Secara umum, hadisnya Abu Hurairah. Wah, hadisnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Salatul jamaati taqbul ala salatul fadzi fi khamsin wa ishrin darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan kelebihan 25 derajat. Lagi mengatakan dalam berita yang lainnya kisabain wa'is nerocah 27 derajat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kalau di situ ada imam rawatibnya, maka tidak boleh. Sehingga kalau mendapati ada orang yang masbuk mendapati jamaah telah selesai, maka imma dia sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri di masjid, atau dia pulang ke rumah jamaah dengan keluarganya. Tamam? Halah. Saya paham ya? Mereka berhujjah dengan beberapa perbuatannya sahabatul kiram, beberapa athar dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mana mereka ini orang tidak azakumullah ketika mendapati hal tersebut pulang ke rumahnya masing-masing. Ini pendapat yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa man ma'ahu. Nah, ada yang tanya, terus bagaimana dengan hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi? Beliau menjawab, diperbolehkan. Dengan ketentuan-ketentuan persis seperti yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi paham? Paham ya? Ialah jamaahnya cuma dua orang, satunya dalam niatan sunnah, yang ini wajib. Wah, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan sama beliau, dan disebutkan secara khusus dalam sebuah pembahasan panjang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, sallamahullah, dalam kitab khusus I'lamul atib. I'lamul abad fi hukum ta'adul jamaah fi fil masjid fil masjid. Fil masjid al-wahid. Dan beliau membawakan akwal para ulama, khilaf di kalangan para ulama, dan terakhir beliau merujukkan ucapan gurunya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafarallah dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi itu. Apa masalah khilafiyah? Saya jangan bingung. Kalau Anda mantap dengan pendapat yang mengatakan boleh, ya kamu amalkan. Dan kalau saya kamu mengingkari orang yang mengatakan tidak boleh. Kalau kamu mantap dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh, ya sudah. Ya kamu kerjakan bagaimana yang kamu yakini. Dan kamu jangan mengingkari orang-orang yang mengatakan bolehnya. Sebab al-khilaf qawi. Ikhtilaf yang ada, ikhwan cukup kuat. Masing-masing membawa argumentasi dengan beberapa adillah yang sahihah. Sehingga yutasamah kimitul hadhil khilaf. Kimitul hadhil khilaf harus toleransi dalam ikhtilaf yang mudah seperti ini. Ada paham ya? Walaupun besar untuk dialog, diskusi, untuk mencari kebenaran mana yang paling kuat secara argumentasi yang ada. Wallahu ta'ala alam islam. Bagaimana hukumnya main catur, karambol, domino, remi, tank, atas penjelasannya Pak Ustaz. Waduh. Bahasanya bahasa gaul ini. Thanks, thanks, insya Allah. Gantian dengan bahasanya kaum muslimin, syukron, jazakumullah khairan, enak itu doa lah ya. Baik ya. Adapun domino atau remi, main kartu. Ada amrul muharram. Perkara yang haramkan yang kami tina azakumullah dengan sebuah hadis. Kata riwayatnya Ikhwan bukan dalam Sahih Muslim saya ingat saya. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari an-nard. An-nard itu main kartu. Tamam? Ada seingat saya lafadznya itu apa maknanya itu? Seandainya kamu mencelupkan tangan kamu di darahnya babi, itu lebih bagus daripada kamu tuh main kartu. Atau biar maaf, saya lupa ya. Kita melihat dalam pembahasan Sahih Muslim, pembahasan adab dan segala macamnya itu. Ada pun karambol dan main catur. Saya akan menerima azakumullah. Ya Allah, nyanyakan waktu. Hah? Enaknya apa yang namanya karambol? Tangan kamu ini toh. Walah kamu keringetan, walah kamu tidak keringetan, tidak apa. Olahraga Ustaz, olahraga apa? Ya olahraga untuk menyiapkan badan itu. Perkara yang boleh. Kalau kamu gerak-gerak, nah, boleh kan larangan. Tentu sehat memang kamu kalau berkeringat. Sama tanda. Cetok. Cetok. Masuk. Cetok. Allah Ustaz. Ini tangannya cetok, cetok, cetok, cetok, cetok. Ada boyal waktu ya. Nyanyakan waktu. Apalagi sekarang ini yang namanya karambol, yang namanya domino, yang namanya remi, disertai dengan perjudian. Ya apa ya? Ya, iya apa itu? Iya. Nah, bukan berarti atau pernah berbuat demikian. Tahu dari orang lain. Kan mungkin. Paham? Karambol sambil megang domino itu. Atau caranya gimana itu? Ya ada kode tertentu gitu deh. Nah, tok masuk. Ada orang kok juga nembak yang posisi yang kayak punya dia masuk ikut masuk juga bisa kalau khair. Apa boleh waktu ya? Apalagi yang namanya catur. La haula wala quwata illa billah. Ente kalau lihat orang main catur kalau yang kelas-kelas kecengan itu, terus sekak mati kan. Nah, kalah kan. Yang kelasnya cukup berat. Itu perjalanan pertempuran dari mulai rajanya, pangerannya, kudanya, sternya, apalagi pionnya. Itu luar biasa pergerakannya itu diamati. Betul-betul kayak strategi tempur melawan Romawi atau Persia gitu. Waktunya berjam-jam, jam-jaman. Apalagi yang harus tingkatan turnamen. Menggerakkan sapi loh. Gak tau mikirnya kapan lama begini mikir. Pusing, pernah gak apa-apa ya ini kan. Apa sih kata? Ngerti tak? Nggak ngerti ni. Langkah satu. Tak tulis. Sudah. Mikir lagi dia. Lawannya juga mikir lagi. Ini kemana lari itu? Mikir. Satu kali permainan sampai mengatakan 3 jam sekian, 5 jam sekian. Ada banyak waktu ya. Nyanyakan waktu. Mengatakan itu kan latihan EQ sah. Sehingga EQ-nya tajam. Oh, otaknya dilihat. Dan menjadi dengan catur ya. Ini moco bukunya para ulama. Saya botak. Itu langsung kuat itu apa namanya EQ-nya kamu itu. Iya, bukunya para ulama masih numpu maktabah sekian besarnya. Belum kesentuh, belum dibaca isinya bagaimana. Kemudian menyanyikan waktu dengan tindakan yang sia-sia. Allahul Musta'an. Paham? Hadah wa tindakan yang sia-sia. Karena tindakan asakumullah dalam Islam disebut dengan al-la'ib wal-lahu. Ketika salat sunnah dilakukan secara berjamaah seperti salat duha, ba'diyah zuhur, bacaan imam dikeraskan atau dipelankan? Dipelankan. Mari dikeraskan ya. Dan diperbolehkan bagi dia untuk mengeraskan sedikit sebatas untuk mendengar untuk dia sendiri saja. Bagaimana tentang menghajikan orang tua yang telah meninggal? Apa dalilnya? Bagaimana syarat dan kaifiahnya? Boleh ya, dengan syarat bahwasanya orang tersebut telah haji terlebih dahulu. Dia telah haji terlebih dahulu, sudah. Kemudian dia menghaji kepada orang tuanya. Dengan dasar hadis. Hadis bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Hadis bin Abbas disebutkan dalam Sahih Musnad Imam Al-Syafi'i Sahihain karya Syekh Mu'min bin Hadir rahimahullah. Ada salah seorang ketika bertalbiyah haji. Labbaik Allahumma ashruma. Labbaik Allahumma ashruma. Ya Allah, bertalbiyah tentang adat hari Syubruma. Kata Rasul, ma Syubruma hadha? Siapa Syubruma ini? Dia mengatakan, akhi. Saudara saya, ya Rasulullah. Apakah kamu sudah haji? Belum, ya Rasulullah. Hujja anta, kamu haji dulu. Baru kemudian kamu mengatakan, ah Syubruma. Dan juga riwayat yang lainnya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang tuanya yang telah sepuh, syekhun kabir, orang yang sangat sepuh, ketika ada kewajiban haji, dalam keadaan sepuh tidak mungkin untuk diajak safar menuju ke arah haji. Juga demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW sehingga kesimpulannya, ikhwan, dengan riwayat yang disebutkan tadi, khulasahnya boleh dengan syarat orang tersebut telah haji terlebih dahulu. Paham ya? Bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa pula orang lain. Apakah ada dalil bahwasannya posisi imam lebih maju jika salat kedua? Allahu'alam. Setahu saya tidak ada. Sehingga, ya, yang tanya ini yang harus apa namanya menyebutkan dalilnya. Yang ada sederajat ya. Bolehkah akhwat mengikuti salat berjamaah dengan hanya mendengar suara imam tanpa melihatnya karena tertutup hijab? Hijab apa ini? Oh, takdir begini. Bagaimana ya? Hah? Saya tahu. Hah? Saya sama-sama. Ada pembahasan khusus di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tentang masalah adanya penghalang antara jamaah dengan jamaah yang lainnya. Sama-sama ya, nanti aja jawabannya. Nanti rancu, repot urusannya. Kalau burung biu salam, boleh kan dijawab? Masya Allah. Terjadi itu ya? Terjadi? Hah? Dilatih salam gitu. Kamunya datang, dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo gisi salah ini. Sebagian orang yang ikhwan takut itu. Wah, ini orang enggak ada orang di situ. Assalamualaikum. ini jin ini. Langsung lari dia. Naam ya, Allah musta'an. Wallahu a'lam. Yang namanya piu, seekor burung ini. Dan yang namanya burung, bukan mukallaf. Bukan mukallaf ya. Bukan yang terkena dengan syariat. Sementara periwayat pembahasan tentang masalah menyampaikan salam, menjawab salam, ini untuk mukallafi. Wallahu a'lam bissawab. Apakah demikian? Apakah harus jawab atau tidak? Wallahu a'lam. Ustaz dulu pernah bilang kalau bank syariah itu tidak ada. Artinya belum ditemukan sampai sekarang ini. Bank-bank yang menyatakan dirinya sebagai bank syariah, muamalat, bank muamalat segala macamnya tidak ada yang ini. Untuk kalau anda cek apa namanya keadaan yang ada, mesti ada unsur riba ya. Sebenarnya yang anda bersama anda, kalau dari sini tidak, dari sebelah sini. Sini tidak, dari sebelah sini. Ini enggak, dari sebelah sini. Lalu bagaimana dengan sistem bagi hasil yang dikatakan sesuai Islam? Hah? Sistem bagi hasil yang kalau dikatakan azakumullah ini dari dalilnya ialah kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Khaibar. Ketika perang Khaibar ya. Bagi mereka yang menjadi sejarah dalam perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang pada perang Khaibar dan ghanimah yang dicapai sangat banyak berupa tanah-tanah, berupa pekarangan-pekarangan, berupa kebun-kebun kurma, sama semua. Maka orang Yahudi meminta ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, dah biar kami yang mengolahnya, nanti kita berdua. Sudah kami yang mengolahnya, kami yang mengurusinya, ila akhir bagi dua ya Rasulullah. Dan diikrarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Di sini orang bin azakumullah yang punya harta siapa? Kaum muslimin. Ya kan? Rasulullah ya, dan para sahabatnya. Oh. Tamam? Kemudian pelaksananya siapa? Al-Yahud. Tamam? Dengan kesepakatan orang Yahudi yang melaksanakannya, yang mengurusinya, dan bagi hasil 50-50. Nus-nus. Wah, tadi saya ini apa? Kena-kena juga kayaknya. Nus-nus. Separuh-separuh. Hah? Separuh. 50% untuk Yahudi. Dan juga diberikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ada Yajus. Diperbolehkan. Saya paham ya? Sehingga akadnya itu akad kerjasama. Saya paham ya? Boleh. Contoh yang gampang. Bagaimana yang pernah saya sampaikan sama kalian? Saya punya modal 10 juta. Saya sampaikan kepada Ali. Nih, saya punya modal 10 juta. Ini dikembangkan. Dengan ketentuan. Tentunya ada yang namanya persyaratannya ya, Pak. Ada kesepakatan antara saya dengan Ali. Ketentuannya, Ali. Saya 40%, kamu 60% dari hasil yang ada. Modal masih utuh. Dari hasil yang ada. Dengan ketentuan, kalau kerusakannya itu bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian kamu, ya kalah, saya nanggung itu semuanya. Tapi kalau karena kelalaian kamu, kesengajaan dari kamu, ya kamu yang nanggung, kamu yang balik lo. Misalkan begitu. Jalannya ya. Sehingga untungnya seberapapun, misalkan tahu-tahu untung 1 juta, ya sudah, saya 400, dia 600. Paham ya? Kalau kemudian rugi, ya sudah. Sudah kesepakatan yang ada. Kalau kesepakatan yang saya menanggung, ya saya menanggung. Kalau kesepakatan yang dia menanggung. Saya paham ya? Ada yang itu saya paham. Ini yang namanya mudharabah yang sudah Islam. Ada pun yang terjadi di kalangan bank-bank itu ya ikhwan. Bukan mudharabah. Akadnya pinjam-minjam. Utang-piutang. Saya paham ya? Utang-piutang. Menghutangkan bahwa hartanya atau uangnya kepada nasabah yang ada, nanti nasabah mengembangkan usahanya, dari hasil usaha, bank mendapatkan 1%, atau 2%, atau 2,5, atau 5%, atau 10%. Itu yang namanya riba. Saya paham? Dalam Islam, yang namanya utang piutang, Yang namanya pinjam meminjam itu dibangun di atas dasar al-ihsan. Kebaikan atau berbuat baik pada orang yang tidak mampu. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Untuk membantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Mungkin orang. Makanya dalam Islam diatur ya kawan. Kalau kemudian orang tersebut secara tempo tidak mampu, muksir, tidak mau mengembalikan karena memang dia kesulitan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau misalkan orangnya kesulitan, ditunda sampai dia mampu. Bahkan dalam sehingga banyak riwayat disebutkan keutamaan besar bagi orang-orang yang memaafkan itu semuanya. Jauh tempo, mana utangnya 5 juta yang kemarin itu, perjanjiannya hari ini harus kamu bayar. Hah? Mana? Ya akhi, saya tidak mampu, begini. Demi Allah, kamu tidak mampu? Demi Allah, ya akhi. Kamu lihat, dia jujur dalam hal seperti ini. Dia tidak mampu. Ima kamu tunda, dan sudah tak kasih tempo lagi sebulan. Ada masyarakat ya kan, dikasih pahala. Atau, ya sudah lah. Kalau saya tidak mampu, tak coret sama kamu. Seret, saya maafkan. Nah, ini yang terakhir ini, yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah SWT. Allah akan mengampuni dosa anda juga. Nah, itu utang-utang pinjam-pinjam dalam Islam. Ya kan? Nah, kemudian grogoti orang yang utang tadi itu. Allahu musta'an. Soto ayam masih goreng. Ini maksudnya gimana ya? Ada soto ayam masih goreng segala macam. Oh, baliknya lagi. Anu lho. Ayam goreng, bus goreng, dia pejer tuh lagi. Ustaz. Entar nih. Kok buka lagi ini. Ya, Bu. Ustaz. Apa tangguh? Hah? Hukumnya wanita salat sunnah rawatib ba'diyah di masjid. Ini semuanya ya kawan, dengan ketentuan aman dari fitnah. Perempuan jamaah di masjid juga dibikin aman dari fitnah. Cuman yang biasa berlangsung di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kawan, langsung pulang mereka. Salat jamaah sama Rasul, begitu imamnya salam, mereka juga ikut salam, langsung bubar itu perempuan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasul SAW, ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak langsung berbalik ke arah makmumnya. Tapi beliau bertakbir, Allahu Akbar, kemudian istighfar, dan membaca zikir, Allahumma antas salamun minal akhirin. Selesai itu, baru beliau berbalik. Disebutkan oleh Az-Zuhri rahimahullah dalam riwayat ini, beliau membaca takbir dan beberapa zikir setelah itu baru balik kepada makmum. Ini untuk memberi kesempatan kaum wanita supaya bubar pulang ke rumahnya masing-masing. Mulanya dalam riwayat Bukhari ya. Itu yang berlangsung di zamannya Rasul. Sehingga kalau demikian kondisinya, ini bila aman dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya laki-laki yang masuk ke tempat wanita yang mahramnya sedang tidur? Orang tidur fungsinya apa? Hah? Lah ya, al-ihtiyat wal-wara' untuk kehati-hatian ya kawan, menghindari fitnah, jangan masuk ke tempat perempuan tersebut. Hah? Dok, sampai bangun mahramnya baru masuk. Paham ya? Nah, kalau kamu yang masuk, kok masuk rumahnya orang? Ada mahramnya itu. Mana mahramnya? Lagi tidur, gak ada fungsi ide. Dia tidur, kamu gerayang-gerayang, gak ada yang ngerti ya. Allahu musta'an. Yakin insyaAllah ya. Allah yang fikir, subhanakawabihamdik. Asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.